hayatku malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya pada. Besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin, Allahumma Allah.